puas menjinakkan yang membuat diam terlihat diam menunggu waktu dibuka puas merasa puas menjinakkan yang membuat diam terlihat diam menunggu waktu dibuka. Yeah, man.